sampai siapa? Bukti. Ya. Minal masa ibil azimati. Belum siap, nanti dulu. Minal masa ibil azimati. Wa min a'il masa ibil. Ya'rab adalim nasi anin nazari. Di makna hadir kalimat azimati. Hatta sara kathirun minhum. Yaqulu man qala la ilaha illahu fa naqulu fihi shay'an wa in fa'ala ma fa'ala bi adami ma'rifatihim bi ma'na hadhihi al-kalimati nafyan wa isbatan. Nah, masaibul azimah. Baik. Syaikhul Abutain rahimahullah mengatakan ini termasuk di antara musibah yang besar. Mina ubanul masaib, di antara musibah yang terbesar i'radu, berpalingnya aktsarin nas, berpalingnya kebanyakan orang alim nazari dari ya mempelajari bi makna makna hadhil kalimatil azimah. Makna apa? Kalimat yang agung ini, yaitu apa? La ilaha illallah. Termasuk musibah terbesar adalah i'rabu, berpalingnya aktsarin nas, kebanyakan orang anin nazari dari mempelajari fi makna makna hadhil kalimatil azimah, makna kalimat yang agung ini. Hatta sara kathiru minhum, hatta sampai-sampai sara kathir, ya, banyak minhum dari mereka sara yaqul, menjadi mengatakan, ya, menjadi berkata man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallahu, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ma naqulu fihi syai'an, kita tidak akan memvonisnya ya kecuali Islam, kita tidak akan memvonisnya kecuali muslim, wa in fa'ala ma fa'ala, walaupun melakukan perbuatan apapun yang dia lakukan, walaupun dia berbuat apapun yang dia kerjakan, sepanjang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak akan memvonisnya dengan vonis apapun kecuali muslim, walaupun dia telah melakukan apa saja, walaupun dia berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, kufur akbar, tetap aja dia muslim sepanjang dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini dampak dari apa tadi? Dampak dari i'rab, dampak dari berpalingnya mereka ya mempelajari makna tauhid, mempelajari tauhid. Dampak dari berpaling mempelajari tauhid, malas mempelajari tauhid, ya, meremehkan mempelajari tauhid, itu muncul generasi bukan hanya sedikit, banyak, kata beliau, hatta soro kafir, ya, muncul generasi yang banyak jumlahnya yang mengatakan apa, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak akan memvonisnya dengan vonis apapun kecuali muslim, wa in fa'ala ma fa'al, walaupun dia mengerjakan perbuatan apapun, walaupun dia mengerjakan syirik, mengerjakan kekufuran, kalau dia beribadah kepada selain Allah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim, maka dia tetap muslim. Kita tidak akan memvonisnya. Ya, kita tidak akan memvonisnya kecuali dengan vonis Islam. Ya. Ini dampak dari apa tadi? Berpaling dari mempelajari tauhid. Ya, meremehkan pelajaran tauhid. Ya, mengesampingkan pelajaran tauhid. Li'adami ma'rifatihim. Kok bisa mereka sampai muncul generasi mengucapkan seperti ini? Bagaimana? Kok bisa muncul generasi yang punya statement seperti ini? Hah? Li'adami ma'rifatihim. Karena mereka tidak mengetahui. Li'adami. Karena tidaklah ma'rifatihim mereka mengetahui. Bimakna hadhil kalimati. Makna kalimat la ilaha illallah. Nafyan wa isbatan. Karena mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Nafyan wa isbatan, apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah, mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengetahuinya. Kenapa kok mereka enggak tahu? Karena berpaling dari belajar tauhid. Ya, karena i'rab, mereka berpaling dari mempelajari tauhid. Nah. Ya. Ini ikra. Bayanu kana qulu muhtarin. Ma anna qaila dalika labudda an yutanaqala fa qila lahu ma taqulu fi man qala la ilaha illallah wa la yuqirru bi risalati Muhammadin ibn Abdullah lam yatawaqqaf fi taqfirihi aw aqarra bi shahadati بشهادتين وانكر بأسه لم يتوفق في تقصيره أو تحول الزنا أو لواط أو لواط أو نحوهما أو قال إن الصلاة الصلوات الخمسة ليست بفرض أو أن الصيام رمضان ليس بفرض فلا بد أن يقول لكفر من قال ذلك فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا وتقول بينه وبين كفر Bayanu penjelasan tanakhuri kontradiksinya al-mu'tarid. Orang yang apa tadi? Orang yang mengatakan siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka tidak ada vonis kecuali Islam walaupun apa saja yang dia kerjakan, apa saja yang dia lakukan. Ya. Ini mu'tarid. Ya, mu'tarid itu orang yang orang yang menggugat. Mu'tarid itu orang yang menggugat. Ya, si penggugat mengatakan bahwasannya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim. Ya, kita tidak akan memvonisnya apapun kecuali muslim. Ya, apapun yang dia kerjakan. Ya, walaupun yang dikerjakan itu syirik, walaupun yang dikerjakan itu kufur sharih, kufur bawah, kufur akbar, tetap aja dia muslim selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini apa? Kata beliau, tanakut. Apa tanakut? Bayan tanakut. Ini kontradiksi. Ya, tanakut apa? Kontradiksi. Ya, bayanu penjelasan kontradiksi tanakut di kontradiksinya mu'tarid. Ya, orang yang menggugat. Ma'anna, padahal ya ma'anna, padahal qa'ila dzalik, orang yang punya statement itu, qa'ila dzalik, orang yang berstatement tadi yang mengucapkan siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah, maka dia tetap muslim apapun yang dia kerjakan. La budda, mestilah an yatanaqad, mesti akan terjatuh pada apa? Kontradiksi. Mesti akan terjatuh pada kekontradiksian. Ya. Akan terjatuh pada keguncangan. Kontradiksi itu guncang ya. Akan terjatuh pada keguncangan. Mesti itu. Ya. Siapa yang mengucapkan itu pasti akan terjatuh pada keguncangan. Falau qila lahu, seandainya. Ya, ini kok bisa dia guncang? Hah? Kok bisa dia guncang? Ya, karena fitrahnya masih normal. Fitrahnya masih normal sehingga ketika ada hal yang kontradiktif dengan ucapannya maka dia guncang ya. Kalau azirun di zaman ini udah enggak pakai fitrah lagi. Ya, makanya dia enggak guncang. Ya, dia sabi. Ya, dia tetap sabar. Ya, dia tetap kokoh ya. Dia tetap apa? Kokoh. Ya. Kita akan bandingkan. Ya, falau qila lahu, seandainya dia ditanya, qila lahu, dia ditanya, "Ma taqul?" Ya. Menurut kamu, matakun, menurut kamu, ya, bagaimana menurut kamu, fiman qal, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wala yuqirru, tetapi tidak mengakui risalat Muhammad bin Abdullah. Tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Menurut kamu, gimana? Orang yang tadi mengatakan apa? Ya, siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim. Apapun yang dia kerjakan. Ya, maka dia muslim. Apapun yang dikerjakan. Kita enggak akan memvonisnya kafir. Apapun yang dia kerjakan, walaupun yang dia kerjakan itu adalah kekufuran, kesyirikan. Kita akan memvonisnya kafir. Tidak akan memvonisnya muslim. Dia tetap muslim. Sepanjang dia mengucapkan, la ilaha illallah. Kata Syekh, orang ini pasti guncang. Ya, orang ini pasti guncang. Ya, kita akan tes. Keguncangannya kita akan tes. Kita akan buktikan kalau dia itu guncang. Karena fitrahnya masih normal. Sehingga dia guncang. Ya. Kalau kita tanya dia, ma taqulu, ya, bagaimana menurut kamu fiman qala la ilaha illallah, tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa la yuqirru bi risalat Muhammad bin Abdullah, tapi dia tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Ya. Apa kata Syekh? Dia akan guncang, lam yatawaqqaf fi taqsiri. Dia tidak akan segan-segan untuk memvonisnya kafir. Iya kan? Kalau dia ditanya, orang tadi yang mengatakan siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tetap muslim. Apapun yang dia kerjakan. Gimana kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW? Muslim atau bukan? Kata Syekh, dia pasti akan guncang. Dia akan mengatakan lam yatawaqqaf. Dia akan dia apa? Lam yatawaqqaf fi taqsiri. Dia tidak akan segan-segan, lam yatawaqqaf, tidak akan segan-segan untuk memvonis orang itu kafir. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak mengakui kerasulan Muhammad. Ya. Apakah dia segan untuk mengkafirkannya? Tidak akan segan dia. Kafir dia. Ya, ini fitrahnya masih normal sehingga goncang. Ya. Kalau kaum toleran di zaman ini tidak. Ya, kalau kaum toleran di zaman ini tidak. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengakui kenabian Muhammad. Ya, mungkin dia jahil. Siapanya? Berarti dia muslim, muslim, tapi mungkin dia jahil. Ya, enggak goncang dia. Ya, dia kekeh ya. Kekeh. Ya, di atas kekufurannya. Ya, kekeh dia, enggak akan apa? Tidak akan guncang karena udah enggak pakai fitrah lagi. Ya, enggak akan pakai fitrah, yang dipakai gengsi. Yang dipakai apa? Yang dipakai gengsinya. Gengsi dong kalau saya mengkafirkan orang itu. Ya. Aw aqarra bi syahadatain atau misalkan, ya, bagaimana menurut kamu ada orang yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat? Aqarra mengakui syahadatain. Aqarra bi syahadatain, mengakui dua kalimat syahadat. Wa ankara ba'tsa, akan tetapi mengingkari hari kiamat. Tapi mengingkari hari kiamat. Ya. Apakah dia tawakuf? Apakah dia masih segan untuk mengkafirkannya? Lam yatawakuf fi tafsirihi. Orang ini goncang karena masih pakai fitrah, enggak pakai gengsi. Ya, maka dia goncang, dia lam yatawakkaf, dia enggak akan segan fitafir untuk mengkafirkan orang itu. Dia mengaku syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia bilang kiamat enggak ada. Ya, ternyata kiamat itu hanyalah dongeng sebelum tidur. Enggak ada itu kiamat. Ya, kebangkitan juga enggak ada. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, kita ini hanya habis dimakan usia. Habis dimakan waktu, ya. Satu-satu berguguran diganti yang baru lagi. Tumbuh tunas yang baru lagi. Begitu seterusnya. Ya. Bagaimana? Kafir tidak dia? Kalau orang yang masih fitrahnya masih normal, belum ya tawakuf tetap diri. Gak akan segan-segan untuk mengatakan dia kafir. Tapi kalau orang pakai gengsi, dia kata, oh mungkin dia belum tahu. Ya, mungkin dia istihad. Malah dapat pahala dia. Mungkin dia istihad, malah dapat pahala. Mingkar kiamat dapat pahala. Coba. Ya. Baik. Lebih besar mana? Ya, mengingkari kerasulan Muhammad SAW, ya, mengingkari kiamat dengan berbuat kesyirikan. Lebih besar mana dosanya? Hah? Lebih besar mana dosanya? Mengingkari kiamat, mengingkari kerasulan Muhammad dengan melakukan kesyirikan syirik akbar. Lebih besar mana dosanya? Hah? Syirik. Lebih besar syirik. Ya. Kalau orang masih pakai fitrah, dia enggak akan segan untuk mengkafirkan orang yang mengingkari kerasulan Muhammad walaupun dia bersyahadat. Walaupun dia bersyahadat. Kalau orang masih fitrahnya masih normal, dia enggak akan segan mengkafirkan orang yang mengingkari kiamat walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu bagaimana bisa dia segan untuk mengkafirkan orang yang bersyahadat la ilaha illallah kemudian berbuat syirik akbar yang itu lebih besar? Karena syirik akbar itu berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tanakut ini namanya. Apa namanya? Goncang, namanya goncang. Tetapi kalau orang pakai gengsi enggak goncang dia. Tetap aja entah itu mau syirik, entah mengingkari kiamat, entah mengingkari kerasulan Muhammad, tetap aja dia bilang mungkin dia jahil. Ya. Mungkin dia taklid ikut-ikutan belaka. Mungkin dia apa? Taklid ikut-ikutan belaka, mungkin dia ijtihad. Ya. Itu yang dipakai gengsi. Baik. Untuk permasalahan yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan mengingkari kiamat, ya, sama dengan syirik. Sama dengan apa? Melakukan syirik. Ya, maka dia langsung apa? Langsung kafir. Langsung kafir. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia langsung kafir. Ya, maka dia langsung kafir. Ya. Akan tetapi yang berikutnya, awis tahalla zina atau menghalalkan perzinahan. Awil liwata. Ya, menghalalkan apa? Liwat. Ya. Au nahwahuma atau semisal dengan zina dan liwat, khamr. Ya, sihat. Sihat apa? Lesbi. Ya. Sariqah, mencuri, riba. Ya. Menghalalkannya, perhatikan, bukan melakukannya, tetapi apa? Menghalalkannya. Bedakan antara irtakaba dengan istihlal. Irtikab dengan istihlal itu beda. Melakukan dengan menghalalkan itu beda. Kalau menghalalkan itu apa? Keyakinan. Kalau irtikab itu apa? Perbuatan zahir, perbuatan lahir. Beda. Yang dibahas di sini apa? Istihala, istihlal, keyakinan atau irtikab? Keyakinan. Ah, keyakinan. Ya, berkeyakinan halalnya zina, halalnya liwat, halalnya semisal keduanya dari keharaman-keharaman yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Al-Qala atau mengatakan inna salawatil khamsa, sesungguhnya salat yang lima itu laisat bi fardhin, tidak fardhin apa? Tidak wajib. Dia katakan salat lima kali sehari semalam itu enggak wajib. Aw anna siyama ramadhana, atau dia katakan puasa Ramadan itu laisat bi fardhin, tidak wajib. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Syekh, fala buddha, maka mesti, ya, sebuah kemestian. An yakul, orang yang goncang ini, an yakula bikufri man qala dzalik. An yakula bikufri man qala dzalik. Mesti akan mengkafirkan orang yang mengucapkan zina halal, liwat halal, khamr halal, mencuri halal, riba halal, ya. Sholat lima kali sehari enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib. Ya, pasti dia akan mengatakan apa? Orang itu kafir. Pasti dia akan mengatakan itu kafir. Ya, tetapi untuk kasus yang kedua ini, mulai dari istihalla zina, yang menghalalkan zina dan seterusnya, mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa ini, ya, ada pengecualian. Berbeda dengan dua sebelumnya, berbeda dengan sebelumnya. Kalau ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Hah? Kecuali kalau satu baru masuk Islam. Kecuali satu baru masuk Islam. Yang kedua, tinggal di tempat yang apa? Terisolir dari Islam. Tinggal di tempat yang terisolir dari Islam. Ya. Dia mengingkari ada kewajiban sholat lima kali sehari. Tapi dia muslim. Ah, gak ada itu sholat. Saya waktu syahadat gak dibilang itu sholat wajib. Nah, enggak, ternyata dia tinggal di tempat yang terisolir dari Islam. Kalau masih ada ya. Ya, atau baru masuk Islam, maka tidak dikafirkan langsung, tapi diberi apa? Dikasih tahu dulu. Yu'arraf fa'in asarro yu'kaffar. Dikasih tahu dulu. Ya. Kalau masih tetap nekat pada pendiriannya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ya, ini perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kalau masalah syirik, masalah mengingkari kerasulan Muhammad, mengingkari hari kiamat, maka tidak ada urusan dia baru masuk Islam atau enggak, dia terisolir atau enggak. Ya, itu terkait dengan rukun iman. Ya, langsung dia kafir. Ya, tapi kalau ya orang-orang toleran ya tidak. Kaum toleran ya dia mengatakan mungkin dia jahil, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia ikut-ikutan dan sebagainya. Ya, mungkin dia ikut-ikutan. Ya. Walaupun tinggalnya di samping masjid, walaupun tinggalnya di sebelah masjid, ya. Walaupun listriknya itu nyambung dari rumah dia untuk azan itu, walaupun dia mengingkari sholat lima waktu. Mungkin dia ikut-ikutan, mungkin dia enggak tahu. Ya. Fakaifa la tanfa'uhu la ilaha illallah idzan? Ya. Sekarang bagaimana bisa kalau hal-hal seperti ini tadi, la ilaha illallah la tanfa'uhu. La ilaha illallah la tanfa'uhu. Ya, bagaimana bisa kalau hal-hal seperti ini la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia? Wala tahulu bainahu wa bainal kufri. La ilaha illallah tidak tahul, tidak menghalangi. Bainahu, antara dia, wa bainal kufri, dan antara kafir. Bagaimana bisa? Kalau dia bersyarat la ilaha illallah, dia sudah bersyarat la ilaha illallah. Kemudian tidak mengakui kerasulan Muhammad. Ya, dibilang apa? Enggak segan orang itu akan mengatakan dia kafir. Tapi kalau melakukan syirik, kenapa? Dibilang enggak kafir. Tapi kalau mengingkari kerasulan Muhammad, dibilang kafir. Bagaimana dengan alasan kalau melakukan syirik apa? Oh, dia sedang mengucapkan la ilaha illallah. Apapun yang dikerjakan, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim. Nah, sekarang kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi mengingkari kerasulan Muhammad, bagaimana? Tidak mengakui kerasulan Muhammad, tidak mengakui adanya kiamat, bagaimana? Ya, kafir dia. Loh, bagaimana? Kalau dalam permasalahan ini, kenapa la ilaha illallah tidak menghalangi dia dari kekafiran? Kata beliau, fakaifa la tanfa'u la ilaha illallah idzan wa la taqulu bainahu wa bainal kufri. Gimana ini enggak menghalangi dari la ilaha illallah? Nah, la ilaha illallah sudah menghalanginya dari kekufuran, tetapi kalau kesyirikan menghalangi. Ya. Ini apa namanya? Tanakus. Namanya apa? Kontradiksi. Namanya kontradiksi, bertolak belakang, guncang namanya. Ya. Namanya guncang. Baik. Satu lagi, baca lagi. Ya, Riza, belum baca. Al-jahlu wa taklidu afatun. Fa'idha irtakaba ma yunakiduha, fahuwa ibadatu ghayri Allahi, fahuwa syirkul akbaru, alladhi huwa akbaru kabair. قيل هو يقول لا إله إلا الله ولا يجوز تكفيره لأنه يتكلم بكلمة التوحيد، لكن آفة الجهل والتقليل أوجبت ذلك. وهؤلاء نحوهم إذا سمعوا من يقرر أمر التوحيد ويذكر الشرك استهزأوا به وعابوا. Al-jahlu wa taqlidu afah. Yang namanya kejahilan dan taklid itu afatun, itu penyakit. Kejahilan dan taklid itu penyakit. Ya. Masih ini lanjutannya dengan tadi. Ya. Bagaimana bisa kalau dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengingkari kerasulan Muhammad, enggak segan-segan untuk dikafirkan. Ya. Dia mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah tapi mengingkari kiamat, enggak segan-segan untuk dikafirkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi menghalalkan zina, mengingkari kewajiban salat, tidak segan-segan untuk dikafirkan. Fa idza irtakaba, lalu jika irtakaba melakukan ma perbuatan yunaqidhuha, perbuatan yang membatalkan la ilaha illallah. Wa huwa ibadatu ghairillah, yaitu apa? Beribadah kepada selain Allah. Wa huwa syirkul akbar, yaitu syirik. Alladhi huwa, yang merupakan akbarul kaba'ir, dosa besar yang paling besar. Lalu dia mengatakan dia tidak kafir. Qila, dia menjawab huwa yaqulu la ilaha illallah, dia enggak kafir. Ya, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah wa la yajuzu takfiru, enggak boleh dikafirkan. Tanakut bukan? Kontradiksi bukan? Iya, guncang. Ya. Kenapa enggak boleh dikafirkan? Wa la yajuzu takfiru, enggak boleh dikafirkan. Li'annahu yatakallamu kalimat tauhid, karena dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. Enggak boleh dikafirkan. Nah, kalau dia mengingkari Rasulullah Muhammad, kafir dia. Enggak segan. Kalau dia istihza, nah, kalau dia menghina Allah, menghina Rasul SAW, menghina Al-Quran, kafir dia. Ya, kafir dia. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, kafir dia langsung. Tak teman-temannya, tak karyawan-karyawannya, tak pegawai-pegawainya, tak rakyatnya, kafir. Tapi kalau melakukan syirik akbar, nah, tak boleh dikafirkan. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Goncang, kan? Goncang. Padahal syirik lebih besar dari itu. Dari itu semuanya. Lebih besar dari itu semuanya. Ya. Ya, annahu yatakallamu kalimat tauhid, alasannya karena dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. Lah itu juga sudah mengucapkan kalimat tauhid. Lakin akan tetapi afatul jahli wa taqlidi aujabat dzalik. Ya. Yang menjadikan mereka tanakut, yang menjadikan mereka dzalika, ini kembali kepada tanakut. Dzalika ini isyarat kepada tanakut. Akan tetapi penyakit afat, penyakit jahil dan taklid aujabat, itulah yang mengharuskan apa? Keguncangan. Ya, yang mengharuskan apa? Keguncangan. Jadi keguncangan itu adalah bukti kejahilan. Ya, keguncangan itu bukti apa? Kejahilan. Ya, kejahilan dan taklid. Taklid kepada temannya. Mending kalau taklid sama ulama. Taklid pada temannya. Ya, itu yang membuat dia itu guncang. Ya, ditambahin satu kalau di sini gengsi. Faulai wanahuhum. Mereka dan orang-orang yang semisalnya, ya ini para kaum toleran itu, ya orang-orang yang kuncang tadi, ya. Idza sami'u, jika mereka mendengar, man yuqarriru amrat tauhid, orang yang ya mengajar dan mengulang-ulang, mengajarkan dengan mengulang-ulang permasalahan tauhid, wa yadhkuru syirka, membicarakan syirik, istahza'u bihi, ya mereka mengolok-oloknya, wa'abuhu, dan ya, mencelanya, ya, mengolok-oloknya dan mencelanya, ya mengatakan khawarij lah, mengatakan takfiri lah, mengatakan macam-macam lah bahasanya, bahas kok tauhid syirik itu terus, ya bahasnya masalah kafir takfir terus, ya kalau ada orang yang membicarakan tauhid, yang membicarakan syirik, maka yang namanya kaum toleran yang guncang dari apa? Istahza'u bihi wa'abuhu. Ya. Mereka mengolok-olok dan mencelanya. Ya. Terjadi ini. Ya, terjadi di zaman siapa? Di zamannya Syekh Abdullah Abu Butain. Di zamannya Syekh Abdullah Abu Butain. Ya. Di zamannya Syekh Abdullah Abu Butain. Apa hukumnya orang yang mengolok-olok ahli tauhid? Ya, mengolok-olok para duat tauhid. Insyaallah kita akan baca itu. Sallallahu alaihi wa sallam.